Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat kedua mempelai. Spesial buat cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kau dan special with someone you want to I'm not afraid to die. Oke. Siap. Ya, baik. Terima kasih banyak.